العالمين نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم ونحن من مكان بعيد، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى أن نجتمع على مائدة القرآن والسنة لنتعلم ونتذاكر ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. فنسأل الله العون والثبات، وهذا من فضل الله علينا وعليكم، فإن مجالس العلم أفضل المجالس، فكم مجالس تعقد من أجل الدنيا، وأما أنتم فمجلسكم هذا من أجل الدين والعلم والتفقه، فهذا طريق السعادة والله طريق الخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين سبب لكل خير، من خير الدنيا وخير الآخرة، بها تسعد القلوب وبها تحط الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن الحيتان في البحر والنملة في جحرها ليستغفرون لمعلمي الناس الخير. رواه الترمذي وغيره. فأنت أيها الأخ الكريم تفرح بهذا الخير، وتفرح بمغفرة الله لك ولطلبة العلم. يقال: آخر المجلس قوموا مغفورا لكم، فقد بدلت سيئاتكم حسنات. فأي مجلس أكرم من هذا إذن؟ ما في هناك مجالس أفضل منها. بارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau membuka majlisnya dengan khutbah yang beliau sampaikan, selanjutnya beliau mengucapkan: aku memuji Allah yang telah memudahkan untuk kita bisa bertemu di tempat ini. Kami datang dari tempat yang jauh. Semua ini karena keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kita bertemu di dalam hidangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari hal-hal yang akan mendatangkan kemanfaatan, baik di dunia kita maupun di akhirat kita kelak. Semoga Allah memberikan kita kekokohan di atasnya. Semua ini adalah keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita. Tidak ada majlis yang lebih utama daripada majlis ilmu. Betapa banyak majlis-majlis lain yang dibuat untuk perkara-perkara dunia. Sementara majlis kalian ini adalah majlis dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang merupakan sebab kebahagiaan dan mendatangkan setiap kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Memahami agama Allah merupakan sebab yang mendatangkan setiap kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun akhirat. Memahami agama Allah akan membahagiakan jiwa-jiwa manusia dan akan menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena meridhai apa yang mereka cari. Dan sampai ikan-ikan yang ada di tengah lautan serta semut yang berada di dalam lubangnya akan memintakan ampun bagi orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang selainnya. Maka engkau hendaknya merasa gembira dengan kebaikan ini. Engkau bergembira dengan keampunan yang diberikan oleh Allah kepadamu dan juga bagi para penuntut ilmu. Yang mana setiap majelis itu ditutup dengan pernyataan mereka diampuni oleh Allah dan kebaikan dan keburukan-keburukan mereka telah digantikan dengan berbagai kebaikan. Maka tidak ada majelis yang lebih utama daripada majelis ilmu. Kalimati ala amrin azim wahuwa الاستقامة على طاعة الله عز وجل والاستمرار في الخير حتى الممات، فإن هذا من أهم الأمور، أن يموت الشخص على دوام الطاعة وعلى الخير، فإن الله عز وجل امتدح هؤلاء في آيات وأمر أيضا بذلك. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن اتبعك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة معناها لزوم الخير والطريق المستقيم، اثبت على ما أمرك الله فاستقم كما أمرت. فالاستقامة ضد الانعواج والانحراف، فمن أخذ بأمر الله وأمر رسوله ثم لزم ذلك الخير وذلك الطريق نجح. لهذا يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأنت أيها المؤمن، أيها السامع الكريم، قد قلت آمنت بالله وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عرفت ربك أنه سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الرزاق، قلت ربك الله. ثم أيضا أنت شهدت له بالوحدانية فهو الإله الحق المألوه المعبود الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فالإله بمعنى المألوه الذي تألهه القلوب تعظمه وتجله وتحبه حب الإجلال والإكرام، فأنت يجب عليك أن تحب ربك أكثر من كل شيء، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا من مضمون أنك رضيت به ربا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فأنت تحب الله أكثر من كل شيء، فهو الإله الحق، وتتوكل عليه، تعتمد عليه كل الاعتماد، وتفوض جميع أمورك له سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فإذا نحن عرفنا التوحيد وحققنا العبادة لله وأخلصناها لله ولم نصرف أي عبادة لغير الله، لا لحجر ولا لشجر ولا لشمس ولا لقمر ولا لحي ولا لميت، بل جردنا عبادتنا لله وحده، ثم استمرينا على هذا التوحيد كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استمروا على الإسلام حتى الممات. اتقوا الله حق تقاته، أي حق تقواه، ولا نستطيع أن نتقي حق التقوى، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. فحق الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولكن من أعظم التقوى أن تجتنب أسباب الشرك، تجتنب أسباب الشرك ومواضع الشرك، وتجتنب أيضا الكبائر بعد أن تعمل بالواجبات. Kemudian kata beliau, kita akan memulai satu masalah yang besar, yaitu pembicaraan mengenai istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan berkesinambungan di dalam kebaikan sampai kita meninggal dunia. Sungguhnya hal ini termasuk perkara yang sangat penting, di mana seorang hamba selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan di dalam kebaikan, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang demikian ini di dalam ayat yang cukup banyak. Allah telah memerintahkan dengan hal itu. Allah berfirman, maka hendaklah engkau beristiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan demikian pula orang-orang yang bertaubat bersamamu. Kemudian, meskipun perintah ini adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah juga menyatakan demikian pula orang-orang yang bertaubat bersamamu. Maka al-istiqamah pengertiannya adalah selalu berada di atas kebaikan dan di atas jalan yang lurus. Maka teguhlah atas apa yang Allah perintahkan kepadamu. Perintah hendaknya engkau beristiqamah artinya adalah meninggalkan perbuatan melenceng dan menyimpang, beristiqamah di atas perintah Allah dan juga ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh hal ini, maka pastilah dia akan selamat. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati pada diri mereka. Dan dikatakan kepada mereka, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian dan apa yang selama ini kalian idamkan. Maka kalian ini adalah orang-orang yang beriman. Engkau telah mengatakan, aku beriman kepada Allah. Artinya bahwa engkau juga telah mempersaksikan, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulnya, hamba dan Rasulnya. Rabbmu, yaitu Allah, adalah penciptamu, pemberi rezeki kepadamu. Dia pula yang menghidupkan, dia pula yang mematikan, dan dia yang mengatur segala hal. Maka Rabbmu adalah Allah. Engkau telah mempersaksikan kemahaesaannya. Dialah ilahul haq, sembahan yang benar, yang diibadahi oleh para hamba. Tidak ada sembahan yang patut untuk diibadahi selainnya, dan tidak pula ada Rabb yang selainnya. Al-ilah artinya adalah al-ma'luh, yaitu yang diibadahi oleh jiwa-jiwa manusia, diagungkan, dimuliakan, dan dicintai dengan sepenuh hati. Maka wajib bagimu untuk engkau mencintai Rabbmu dengan sepenuh hatimu, kecintaan yang besar, sebagaimana yang Allah sebutkan, dan orang-orang yang beriman mereka sangat mencintai Allah. Engkau diperintahkan oleh Allah untuk beristiqamah. Allah nyatakan di dalam ayatnya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Maka hendaklah engkau beristiqamah. Engkau mencintai Allah melebihi segala sesuatu, karena dialah ilah yang hak, ilah yang benar. Engkau bertawakal kepadanya, engkau bersandar kepadanya, engkau serahkan segala urusanmu untuknya, karena dialah ilahmu. Di dalam ayat Allah menyatakan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupkannya. Apabila kita telah mengenal tauhid dan kita realisasikan peribadatan hanya kepada Allah saja, dan tidak kita pasrahkan sedikit pun peribadatan itu kepada yang selainnya, tidak kepada batu, tidak kepada pohon, tidak kepada bulan, tidak kepada bintang, tidak kepada matahari, tidak kepada benda yang hidup, dan tidak pula kepada orang yang mati, dan tidak kepada sesuatu apapun yang lain. Bahkan kita hanya memurnikan peribadatan kita hanya kepada Allah saja, dan kita selalu dalam kondisi yang demikian itu untuk Allah. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian meninggal. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian adalah kaum muslimin. Arti ayat ini adalah perintah agar kita semua beristiqamah, selalu berada di atas keislaman sampai kita meninggal dunia, dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Meskipun kita tidak mampu sepenuhnya untuk takwa kepada Allah, tapi paling tidak Allah menyatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Sebagaimana yang Nabi juga sempat menyinggung di dalam hadisnya, Ketika beliau memuji Allah, beliau katakan, aku tidak mampu untuk menghitung sanjungan dan pujian kepadamu, tetapi engkau sebagaimana yang engkau puji atas dirimu sendiri. Maka di sini merealisasikan sebenar-benarnya takwa adalah engkau menjauhi sebab-sebab kesyirikan, tempat-tempat kesyirikan. Demikian pula engkau menjauhi dosa-dosa besar dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. فيدلك على أن الأعمال بالخواتيم كما في رواية البخاري الأعمال بالخواتيم. فالشخص ربما يعمل أعمالا كثيرة لكن في الأخير ينحرف عن الخير ويعمل المعاصي في آخر حياته فيهلك. فلهذا تحقيق التوحيد والموت عليه من أسباب دخول الجنة. لهذا عند مسلم أن رجلا كان يقاتل المشركين قتالا شديدا ثم رجع الصحابة بعد المعركة فقالوا يا رسول الله ما أحد أجزأ منا في القتال مثل فلان، يعني شخص كان يضرب في المشركين ضربا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، الله العافية، أما إنه من أهل النار. قال بعض الصحابة حتى كت أو كاد بعضهم أن يرتاب من الدين، يعني كيف يقاتل قتالا شديدا ثم في الأخير يدخل النار؟ لماذا؟ الخلل في الرجل، في نية الرجل لا في الدين، لكن ما كان بعضهم يعلم ذلك. فقال بعضهم لألازمنه حتى أنظر ما السبب، ما هو السبب حتى يدخل النار مع هذا القتال. فلازمه قال فكلما أسرع أسرعت معه وكلما تأخر تأخرت معه. فكان في آخر أمره أن خاضوا المعركة فطعن طعنة شديدة، طعن فلم يصبر، انظر فلم يصبر، فأخذ سيفه فوضع ذبابه في بطنه ثم اتكأ على السيف فقتل نفسه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه في النار فكاد بعض الناس أن يرتاب، إنه جرح جراحة شديدة فتحامل على سيفه فقتل نفسه. فقال نادي في الناس يا عمر أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر هذا الرجل في آخر حياته يعمل معصية كبيرة لم يصبر ولم يستقم على الخير الذي كان فيه، فختم له بعمل من أعمال النار. فالمؤمن يحذر من المعاصي فإنها من أسباب الهلاك. وهناك مقومات للشخص في الاستمرار على الثبات وأمور ينبغي أن يجتنبها حتى لا يقع في المهالك. Kemudian kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia mengetahui, mengilmui la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini dalam riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung dengan penutupnya, sebagaimana yang juga disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari. Seorang hamba terkadang dia melakukan amalan yang banyak, tetapi pada akhirnya dia menyimpang dari kebaikan dan berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, lalu dia jatuh ke dalam kebinasaan. Maka merealisasikan tauhid dan meninggal di atas tauhid, ini termasuk sebab-sebab seseorang masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam riwayat Muslim, ada seorang yang berperang melawan kaum musyrikin dengan keberanian yang besar. Sampai dikatakan oleh sebahagian as-sahabah, tidak ada seorang yang lebih hebat peperangannya daripada si fulan, karena dia menyerang orang-orang musyrik dengan gagah berani, dengan serangan yang dahsyat. Tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang ini termasuk dari penduduk api neraka. Tatkala manusia mendengarkan hal ini, hampir saja sebahagian mereka murtad dari agama. Karena dia bertanya, kenapa orang yang berjihad dengan sedemikian hebatnya lantas dinyatakan termasuk dari penduduk api neraka? Kemudian kata beliau hafizahullah, kekeliruan yang ada sungguhnya bukan dalam perihal agama yang dilakukannya, tetapi kekeliruan yang terjadi adalah dalam niat orang yang melakukan hal tersebut. Namun sebahagian manusia tidak mengerti. Lantas sebahagian manusia berupaya untuk mengintai dan mengikuti orang yang tadi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari penduduk api neraka Allah. Maka dia dapatkan orang itu setelah dia mengikutinya di dalam pertempuran tersebut, pada akhir hayatnya orang ini terluka dengan luka yang sangat parah di dalam pertempuran tersebut. Namun dia tidak sabar dalam kondisi terluka itu. Lantas dia mengambil pedangnya dan dia tusukkan ke perutnya. Artinya bahwa dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Maka orang yang mengintainya tadi kembali menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya engkau benar-benar adalah utusan Allah. Lantas dia beritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang tadi dikatakannya sebagai penduduk api neraka dan hampir menyebabkan sebahagian orang murtad dari agamanya karena hal tersebut, diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini di tengah pertempuran terluka dengan luka yang parah. Lantas dia menusukkan pedangnya ke perutnya dan dia mati dalam keadaan membunuh diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Umar, wahai Umar, serukan kepada manusia bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman, atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan bagaimana orang ini di akhir hayatnya dia berbuat kemaksiatan kepada Allah, dia tidak beristiqamah. Ditutup akhir hidupnya dengan amalan penduduk api neraka, sehingga dia masuk ke dalamnya. Maka hendaklah seorang mukmin berhati-hati dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadi sebab kebinasaan dirinya. Tentunya di sana ada juga perkara-perkara yang menopang seseorang untuk kokoh di atas agama Allah. Dan ada hal-hal yang semestinya dia jauhkan sehingga dia tidak jatuh ke dalam kebinasaan dan kebinasaan. Min muqawimati al-istiqamah wal-auni ala dhalik mujahadatun nafs fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala wal-amal bis-syari'ati bi qadri al-imkan واجتناب الشهوات. تجاهد نفسك في ترك الشهوات المحرمة أولا والمكروهة، ثم تقلل من الشهوات المباحة الدنيوية، فإن التعمق في ذلك قد يسبب للشخص شيئا من الانحراف. فلذلك يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل إذا علم صدق نيتك ومجاهدتك لنفسك وأنك تريد الخير فإنه يعينك على نفسك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالشخص إذا علم الله في نفسه الخير أقامه وأثابه. وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم الله ما في قلوبهم من الحب للدين ومن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ما في قلوبهم من الحب للنصر لنصر الإسلام وما في نفوسهم من تعظيم الله وإجلاله جل وعلا، فأثابهم أن أنزل السكينة عليهم. هذا من الجزاء الحسن أن تكون النفس مطمئنة بدين الله، ما عندها قلق ولا فزع ولا هلع. قال وأثابهم فتحا قريبا، بدل فتح الحديبية أن يدخلوا مكة فتح عليهم خيبر سبحانه وتعالى، وبعد خيبر أيضا فتوحات كثيرة وغنائم كبيرة. فحين يعلم الله عز وجل ما في النفوس من الخير يثبتها. وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذه نزلت في أسارى بدر، فبعضهم قيل أسر وهو مسلم ثم طلب منه الفداء مال مقابل أن يطلق، فوقع في نفسه كيف أنا مسلم وأعطي الفدية؟ فيقول الله يا محمد يا أيها النبي، ناداه بالصفة الكريمة، قل لمن في أيديكم من الأسرى أو للصحابة رضي الله عنهم الذين كان في أيديهم الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، سيعوضكم أنتم يا من تركتم الأسارى بالفداء، أو يا من أعطيتم الفداء وأنتم مؤمنون بالباطن، فسيعوضكم في المستقبل خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم أيضا. فينبغي للمؤمن أن يحسن نيته ويصدق مع الله. قال الله عن المنافقين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذا من أعظم أسباب الاستقامة، جاهدة النفس وحسن النية ثم أيضا من أسباب الاستقامة كثرة قراءة القرآن والتدبر لما فيه من المعاني والأحكام. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الذين كفروا، اعتراض منهم، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل القرآن على الحوادث وفي أوقات متفرقة، فكان من أسباب ثبات القلوب، من أسباب ثبات القلوب، وهذه حكمة عظيمة. فأنت أيها المسلم كلما قرأت القرآن وتدبرته ونظرت إلى معانيه زادك هدى وإيمانا وتقى. Kemudian kata beliau, di antara sebab-sebab yang menopang keistiqomahan, beliau sebutkan yaitu mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh di dalam membuat jiwa di atas ketaatan kepada Allah dan juga beramal dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan yang Allah mudahkan. Demikian pula menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syahwat. Hendaknya engkau berupaya dengan sekuat tenagamu meninggalkan syahwat-syahwat yang diharamkan. Demikian pula syahwat-syahwat yang dimakruhkan. Dan berupaya mempersedikit untuk melakukan syahwat-syahwat yang sifatnya mubah dalam perkara duniawiyah. Karena memperbanyak hal itu atau tenggelam dan larut di dalam syahwat-syahwat yang mubah bisa jadi memberi pengaruh untuk engkau menyimpang. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pastilah kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Apabila Allah mengetahui kejujuran niatmu dan kesungguhanmu di dalam mendidik dirimu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membantumu untuk menguasai dirimu. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, jikalau seandainya Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, niscaya Allah akan perdengarkan kepada mereka. Maksud ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya keistiqomahan dan membalasnya dengan pahala. Dalam ayat lain Allah menyatakan, sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Kemudian Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah turunkan kepada mereka ketenangan dan kemenangan yang dekat. Ketika Allah mengetahui di dalam hati mereka berupa kecintaan kepadanya dan keinginan menolong Islam, dan apa yang ada di dalam jiwa mereka berupa pemuliaan dan penghormatan kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalasi mereka, mengganjari mereka dengan hal yang baik. Allah turunkan ketenangan. Ini adalah ganjaran yang baik dari Allah, bahwa seorang hamba mempunyai jiwa yang tenang kepada agamanya, tidak merasa takut, tidak berkeluh kesah. Kemudian juga Allah janjikan kepada beliau, Allah akan turunkan kemenangan yang dekat. Setelah perjanjian Al-Hudaibiyah, meskipun mereka tidak berhasil masuk ke kota Mekah, tetapi Allah beri kemenangan mereka menguasai Khaybar. dan setelahnya Allah bukakan berbagai pembebasan negeri yang lain yang jumlahnya cukup besar dan harta-harta rampasan perang yang tak terhitung. Oleh karena itu, ketika jiwa para hamba mempunyai kebaikan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkannya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, katakanlah, bagi orang-orang yang di tangan mereka ada tawanan-tawanan perang, kalau di dalam jiwa-jiwa mereka ada kebaikan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Allah ambil dari mereka. Tawanan-tawanan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tawanan perang Badar. Sebahagian mereka bahkan ada yang Muslim. Dan diharuskan untuk membayar tebusan, membayar harta agar dia dilepaskan dari penawanan tersebut. Allah mengingatkan, wahai Nabi, Allah panggil beliau dengan panggilan melalui sifatnya yang mulia. Katakanlah bagi orang-orang yang ada di tangan mereka tawanan-tawanan perang, yaitu yang dimaksud adalah para sahabatnya. Jika Allah mengetahui di dalam hati kalian ada kebaikan, niscaya Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Allah ambil dari kalian. Allah pasti akan gantikan hal yang lebih baik, bahkan juga Allah akan mengampuni kalian. Maka seorang hamba kewajibannya adalah memperbaiki niatnya, bersikap jujur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan tentang orang-orang munafikin, jikalau seandainya mereka jujur kepada Allah, niscaya hal itu akan lebih baik untuk mereka. Maka termasuk sebab yang paling agung yang membawa kepada keistiqamahan adalah kejujuran hati dan bersungguh-sungguh di dalam mengajak jiwa untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau, di antara sebab-sebab keistiqamahan adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim dan memikirkan tentang makna-maknanya serta mempelajari tentang hukum-hukumnya. Allah menyatakan di dalam ayatnya, berkata orang-orang yang kafir, jikalau seandainya Al-Quran itu diturunkan dengan sekaligus, ini adalah penentangan dari mereka. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus? Allah melanjutkan, demikianlah agar kami mengokohkan dengan hal itu hatimu dan kami bacakan secara tartil kepadamu. Maka Allah menurunkan Al-Quran itu di berbagai kejadian, di dalam banyak peristiwa, dalam banyak kesempatan, dalam rangka untuk Allah mengokohkan hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmah besar kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dalam kondisi yang demikian, yaitu untuk memperkokoh hati-hati manusia. Maka setiap kali kita memperbanyak membaca Al-Quran, memikirkan maknanya, mempelajari hukum-hukumnya, niscaya kita akan bertambah untuk mendapatkan petunjuk, akan semakin kuat keimanan kita dan bertambah ketakwaan kita. Min asbab al-thabat wal istiqamah aidan qawlu al-'abd aw ad-du'a bi anna Allah 'azza wa jalla yuthabbituk 'ala al-khair. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kathiran ma yaqul: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحديث الصحيح وجاء عن عبد الله بن عمر عند مسلم أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد الذي أيده الله سبحانه وتعالى وثبته، وقد كاد أعداء الإسلام أن يزيغوه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالشخص يفتقر إلى الله ويلتجئ إليه سبحانه، ويدعوه بصدق وإخلاص لأن يثبته على الدين والهدى، فهذا أمر مهم. ولهذا يقول ابن القيم: أعظم الدعاء أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت تدعو الله في كل ركعة أن يهديك الصراط المستقيم، وما ذلك إلا لأهمية الهداية وأن العبد مفتقر إلى الله في كل لحظة. تدعو الله بغفران الذنوب والثبات الدوام على الطاعة. ثم أيضا من أعظم الأسباب أن تقرأ قصص الأنبياء مع الأمم وكيف كانوا يصبرون على دين الله وطاعته ولو حصل لهم من البلاء ما حصل. فقصص الأنبياء والرسل من الجنود التي تثبت نفسك، أعني حين تقرأ قصصهم كأن شيء أو كأن شيئا ينزل في نفسك للتثبيت. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فحين تقرأ قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وقد أرادوا أن يأخذوه إلى الجحيم إلى النار يحاججهم ويرد عليهم وكسر أصنامهم وفعل فيهم الأفاعيل، وفي الأخير يهددونه أن يلقوه في النار فلم يرجع عن دينه، بل ألقوه في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. لم يتزعزع ولم يرجع عن دينه، سلمك الله. فهذا هو الثبات والاستقامة على الخير. ما تهزك إرجافات المرجفين، وهكذا تهديدات المهددين. فموسى عليه السلام صارع أكبر طاغية في زمنه الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. في الأخير أراد أن يهلك موسى ومن معه، فهرب موسى إلى شاطئ البحر وهو واثق بالله. قال الله: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إيمانهم أضعف من إيمان موسى، فاهتز بعضهم وقال: سيدركنا العدو. لما تراءى بعضهم مع بعض قالوا: سيدركنا العدو ويهلكنا. قال واثقا بالله: كلا، يعني أن الله وعده بالنجاة، الله لا يخلف الميعاد، فأنت أيها المؤمن أيضا تثق إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يحتاج منا بس إيمان. فموسى يقول بكل ثقة: كلا، أي ما يدركون العدو أبدا، مع أن البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. الله أكبر، مضيقة كبيرة. فجاء الفرج في الحال بعد الشدة. الله وجه موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، عصا، إيش تكون أمام بحر يا عباد الله؟ عصا أمام بحر، لكن قدرة الله هي النافذة والعصا سبب. فضرب كما أمر في طرف البحر بالعصا بسم الله، فإذا بالبحر ينشق إلى 12 طريقا، إلى ثنتي عشرة طريقة كلها يبس ما في زلق سبحان الله. فمر موسى عليه السلام مع قومه والماء من هنا كالجبال ومن الجانب الآخر كالجبال جامد ما يتحرك ولا ينزل. الله أكبر. فلما وسطوا ومشوا فرعون لغباوته مع قومه ظنوا أن الأمر سهل نتبعه. ما قال هذه آية عظيمة وقعت لموسى. فوسط البحر فموسى خاف أن يسلك خلفه فكيف نزرع؟ أراد أن يضرب البحر مرة أخرى لكي يغرقه أو يكون بينهم سدا. فقال الله له واترك البحر رهوا أي اتركه مفتوحا نحن نتحاسب مع فرعون. الله أكبر. نحن نتولى عقاب فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فما أن توافد الجيش حتى تموا في البحر أمر الله البحر أن يعد كما كان فأغرقهم جميعا مملكة كاملة. الله أكبر. ونجى الله موسى وبني إسرائيل. هذا يدلك على أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيحتاج من المؤمن أن يكون واثقا بالله. فحين تقرأ مثل هذه القصص تزيدك إيمانا وثباتا. فما مجرد يخوفوك بسجن أو بشيء صرت تترك السنة وتترك الاستقامة وربما بعضهم ترك الدين والعياذ بالله. فبعض الدول التي يقع فيها حروب باكستان أفغانستان بعضهم في الشيشان بعضهم انحرف مع الكفار والعياذ بالله من أجل الدنيا ومن أجل الخوف. عاذنا الله إياكم من الارتداد. لما تقرأ قصة يوسف في الثبات أمام الشهوات أيضا تزيدك هدى. Kemudian kata beliau, termasuk dari sebab-sebab keteguhan di atas agama Allah, yaitu ucapan seorang hamba atau doanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi kekokohan kepadanya di atas kebaikan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doanya yang paling banyak beliau baca, beliau mengucapkan, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Hadis ini di dalam As-Sahih. Datang dalam riwayat Abdullah bin Amr, dalam riwayat Muslim, dengan lafaz, ya Allah yang menguasai hati, maka arahkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah orang yang dikokohkan dan diperteguh oleh Allah, membutuhkan hal-hal yang seperti ini, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka demikian pula yang selain beliau. Dahulu hampir saja musuh-musuh Allah atau musuh-musuh Islam membuat beliau tergelincir, sehingga Allah sebutkan di dalam firman-Nya, kalau bukan kami yang meneguhkanmu, mengokohkanmu, hampir saja engkau condong kepada mereka meskipun sedikit. Maka seorang hamba butuh untuk bersandar kepada Allah, mempasrahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jal, di dalam meraih keteguhan dan kekokohan di atas agamanya. Oleh karena itu, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, seagung-agungnya doa adalah ucapan seorang hamba, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yang engkau membacanya pada setiap salatmu, Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya perkara hidayah yang selalu kita minta untuk dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepadanya dalam setiap kesempatan agar kita selalu berada di bawah hidayah Allah. Kita dibuatnya selalu mampu untuk berkesinambungan di dalam ketaatan dan teguh di atas agamanya. Kemudian kata beliau, termasuk sebab yang agung dari sebab-sebab istiqamah adalah membaca kisah-kisah para nabi bersama umat-umat mereka. Bagaimana mereka mampu sabar di atas ketaatan dengan segala halangan dan rintangan yang mereka hadapi, dan juga berbagai kekurangan yang merintangi mereka. Bila engkau membaca kisah-kisah para nabi itu, seolah-olah ada sesuatu yang turun di dalam jiwamu yang memberikan keteguhan dan kekokohan di atas agama Allah. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, dan setiap kisah-kisah itu kami kisahkan dari kisah-kisah para rasul agar kami mengokohkan dengannya hatimu. Maka setiap kali engkau membaca kisah para nabi, engkau akan bertambah keteguhan di atas agama Allah. Misalnya engkau membaca kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya, bagaimana beliau digiring oleh kaumnya untuk menuju api. Beliau menghujat mereka, membantah mereka, dan bagaimana beliau telah merobohkan berhala-berhala mereka dan melakukan hal-hal buruk kepada berhala-berhala itu. Mereka mengancamnya dengan api. Tapi lihatlah, Nabi Ibrahim hanya mengucapkan, beliau mengatakan, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan dialah sebaik-baik tempat menyandarkan diri. Beliau sama sekali tidak goyah. Beliau tidak mundur ke belakang dari agamanya. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Meskipun banyak orang-orang yang mencoba untuk memberi goncangan, memberi ancaman, tetapi engkau tidak surut sedikit pun. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Demikian pula bagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika beliau menghadapi Fir'aun, sejahat-jahatnya manusia yang mengatakan, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, yang mengatakan bahwa tidak ada sembahan untuk kalian selainku. Nabi Musa alaihi salam, beliau lari ke tepi laut untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun. Dalam keadaan dia percaya akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tatkala kedua kelompok saling melihat, maka mereka mengatakan bahwasanya kita akan didapatkan atau kita akan tertangkap, yaitu oleh Fir'aun dan bala pasukannya. Sebahagian mereka menjadi guncang ketika Fir'aun berhasil untuk mengejar mereka. Mereka menyangka bahwa musuh akan berhasil untuk menangkap mereka. Tetapi Nabi Musa alaihissalam sangat percaya kepada Allah, sehingga beliau mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena keselamatan yang Allah janjikan itu pasti, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Maka hendaklah demikian setiap hamba yang beriman kepada Allah, hendaknya dia percaya kepada Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membela orang-orang yang beriman. Maka beliau alaihi salam mengatakan, sekali-kali tidak. Ini adalah bentuk keteguhan beliau dan kepercayaan beliau kepada janji Allah. Meskipun dalam kondisi mereka telah dikejar oleh musuh, lautan ada, musuh ada di belakang mereka, sedangkan lautan ada di hadapan mereka, namun karena kepercayaan beliau kepada Allah dan keteguhannya, pada waktu itu Allah pun mendatangkan pertolongan. Allah memberikan jalan keluar, sehingga dikatakan kepada beliau, hendaklah engkau pukulkan tongkatmu ke lautan. Maka dari pukulan tongkat itu terpecah 12 jalan seperti onggokan yang besar. Di sini semua terjadi karena kekuasaan Allah. Tongkat Nabi Musa yang dilemparkan ke laut itu hanya sekedar sebab. Beliau melemparkannya dengan menyebut nama Allah. Lantas lautan itu terbelah sampai menjadi 12 jalan yang semuanya kering tanpa ada air sedikit pun. Nabi Musa alaihi salam melewati jalan-jalan tersebut bersama para pengikutnya, bersama kaumnya. Sementara air lautan berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri jalan itu seperti onggokan gunung yang besar. Sama sekali tidak bergerak dan airnya tidak turun ke bawah. Mereka berjalan dan mereka diikuti oleh Fir'aun. Fir'aun menyangka ini adalah perkara yang mudah. Fir'aun menganggap bahwa ini tidak berarti apa-apa. Maka dia pun melintasi lautan tersebut mengejar Nabi Musa alaihi salam. Sementara Nabi Musa dalam keadaan khawatir bahwa Fir'aun akan berhasil untuk menangkapnya dan para pengikutnya. Tetapi Allah telah menyebutkan, biarkan lautan itu dalam keadaan terbuka. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menurunkan siksa kepada Fir'aun. Allah yang akan menyiksanya. Fir'aun yang mengatakan bahwa aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Apa yang terjadi setelah itu? Tatkala Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya lewat, kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala pasukannya, ketika mereka berada di tengah lautan, maka lautan itu pun kembali sebagaimana sebelumnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka hendaklah kita selalu percaya kepada Allah. Membaca kisah yang seperti ini pastilah akan menambahkan kepadamu keteguhan di atas agamanya. Maka jangan sampai rasa takutmu membuatmu berpaling dari agama Allah. Meskipun mereka menakutimu dengan penjara atau dengan sesuatu yang lain, maka jangan sampai hal itu membuatmu meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau berpaling dari agama Allah. Sebahagian manusia, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan dengan konflik peperangan, beliau sebutkan seperti Pakistan, Afghanistan dan wilayah yang lain, sebahagian manusia dengan mudahnya berpaling dari agama Allah hanya karena dunia atau karena rasa takut yang mengancam mereka. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemurtadan. Kita kalau membaca bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam di dalam menghadapi syahwat, niscaya juga akan menambahi kita keteguhan di atas agama Allah. Sahina taqra qisah Yusuf alaihi salatu wassalam, تجد فيها من الحكم ومن الصبر والتحمل الشيء العظيم. سجن وأوذي من قبل إخوانه وفي الأخير يعفو ولا ينتقم، ثم يبتلى بالنساء ويمكرن به ويردن منه الفاحشة العياذ بالله، مع أن المرأة ملكة جميلة، فكاد أن يهم بها لولا أن الله ثبته فترك هذه المعصية لله، ترك المعصية لله وهدد بالسجن والإيذاء، فاختار السجن على الراحة النفسية في الدنيا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فبعض الناس إذا تمكن من المعصية خاصة من شهوات النساء كما يقال ذابت فرائصه ومال عقله إلى النساء، وإذا وقع والعياذ بالله في الفجور انهزم أمام نفسه أولا ثم أمام الشيطان ثم أمام النسوة المجرمات فتكسرت أجنحته التي كان يطير بها أو يمشي بها. فلهذا الحذر، كل الحذر من الاقتراب من النساء المتبرجات أو المكارات. واقتدي بيوسف عليه السلام، امتدحه الله لهذه أو لهذا الفعل العظيم وهو ترك المعصية من أجل الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وقال إلى أن قال ورجل دعته امرأة ذات منصب فقال إني أخاف الله رب العالمين. اتفق عليه عن أبي هريرة. فترك الشهوة المحرمة من أسباب الثبات على الدين. فإن زماننا هذا كثرت فتنه خاصة في باب النساء، وهذا سبب عظيم في الزيغ والانحراف عن الاستقامة لمن مال إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. اتفق عليه. أضر علينا من كل شيء فتنة النساء، أضر من فتنة الأموال، من فتنة المناصب، من فتنة القتل والقتال والخصومات. هذه فتنة عظيمة جرت كثيرا من الشباب والناس إلى الانحراف. ولهذا يقول أيضا إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم عن أبي سعيد. ولخطورة الأمر يقول الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله لو ائتمنوني على كذا كذا من الذهب لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء ما وجدت نفسي أمينا. أي قد يخون ولو بنظرة، لا يلزم أن يزني، أقل شيء نظرة، وبعد النظرة إذا استمرت قد تأتي إلى كلام، وبعد الكلام إلى مواعيد، وهكذا الشيطان يجرجر الإنسان. ولهذا أمر الله بغض البصر حفاظا على القلب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الآية. وقل للمؤمنات بعدها يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالشهوات من أعظم أسباب الانحراف، شهوات النساء ثم شهوة المنصب ثم شهوة المال، ثلاث مصائب. لهذا يقول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما مالت قلوبهم من المعصية خذلها الله وأزاغها والعياذ بالله. فكيف أنت تبقى مع امرأة موظفة في مكان واحد في شركة في سوق في أعمال أخرى انتبه، فإن الأمر خطير. Kemudian kata beliau, tatkala engkau membaca kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan apa yang beliau lakukan berupa kesabaran dan kekokohan yang besar. Beliau dipenjara, beliau disakiti, beliau diganggu oleh saudara-saudaranya. Tetapi pada akhirnya beliau alaihis salam memberikan maaf kepada saudara-saudaranya tersebut. Demikian pula beliau diuji dengan para wanita yang berbuat makar kepada beliau, bahkan menginginkan perbuatan keji bersama beliau. Bahkan wanita itu adalah seorang penguasa, seorang raja atau seorang ratu yang cantik. Tetapi beliau alaihi salam sama sekali tidak tergoyahkan, meskipun beliau sempat hampir tergoda dengannya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan beliau. Beliau meninggalkan kemaksiatan itu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun beliau diancam dengan penjara, beliau lebih memilih penjara daripada kelapangan diri di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, jika engkau tidak palingkan dariku makar mereka, maka beliau sebutkan, Allah kisahkan, beliau akan termasuk dari orang-orang yang jahil. Dan disebutkan pula dalam ayat itu bahwa beliau lebih menyukai penjara daripada tenggelam di dalam kemaksiatan tersebut. Sebahagian manusia apabila dia mempunyai kesempatan untuk jatuh di dalam syahwat terhadap para wanita, maka dia akan larut di dalamnya. Dia akan berbuat perkara-perkara keji. Dia kalah di hadapan dirinya sendiri sebelum syaitan menyeretnya kepada syahwat-syahwat yang diharamkan tadi. Maka dengan demikian gugurlah sayap-sayapnya yang biasa dia pakai untuk melindungi diri. Maka berhati-hatilah, kata beliau, dengan sangat berhati-hati dari fitnahnya para wanita yang mutabarrijat, wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, keluar dalam keadaan bersolek. Marilah kita meniru Nabi Yusuf alaihis salam, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji beliau karena dia berhasil meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya disebutkan adalah seseorang yang dia diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan lagi cantik untuk berbuat perzinaan, tetapi dia menolaknya dengan ucapan, aku takut kepada Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Orang ini meninggalkan syahwat yang diharamkan oleh Allah sehingga pada hari kiamat kelak dia selamat. Maka termasuk dari sebab-sebab yang membuat kita istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah meninggalkan syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah. Apalagi di masa ini terlalu banyak fitnah wanita dan betapa banyak orang yang terjerumus di dalamnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum lelaki melebihi fitnahnya para wanita. Hadis ini muttafaqun alaih. Fitnahnya wanita itu lebih berbahaya, bahkan dibandingkan dengan fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah peperangan dan pembunuhan. Betapa banyak fitnah-fitnah wanita itu telah menyeret para pemuda, menyeret manusia kepada jalan penyimpangan dari agama Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa fitnah yang pertama kali terjadi di kalangan Bani Israel adalah fitnah wanita. Maka takutlah kalian kepada dunia dan terhadap fitnah para wanita itu. Hadis ini dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa bahayanya fitnah wanita. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah, jikalau seandainya mereka memberiku amanah untuk menjaga emas-emas mereka, niscaya aku akan bisa menunaikannya. Dan tidak demikian bila mereka memberi aku amanah untuk seorang wanita yang hitam legam sekalipun. Wanita yang hitam legam sekalipun. Demikianlah bahayanya fitnah wanita. Mungkin seorang tidak akan langsung jatuh ke dalam perzinaan, tetapi akan dimulai dengan pandangan, dengan kemudian berbincang-bincang, kemudian membuat janji, dan selanjutnya sampai dia diseret oleh syaitan ke dalam kubangan fitnah wanita tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dalam rangka untuk menjaga hati mereka. Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Demikian pula Allah katakan kepada orang-orang yang katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Maka syahwat-syahwat wanita, demikian pula syahwat terhadap kedudukan, terhadap harta, ini bisa menyeretmu kepada penyimpangan. Kalau engkau telah cenderung menyimpang kepada syahwat-syahwat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menyelewengkan hatimu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, tatkala mereka menyimpang, maka Allah selewengkan hati-hati mereka. Yaitu tatkala mereka condong kepada kemaksiatan, maka Allah hinakan mereka, Allah palingkan hati-hati mereka. Bagaimana engkau bisa tinggal bersama seorang wanita di satu ruangan di dalam pekerjaanmu? Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Berhati-hatilah karena bahayanya sangat besar. Wa min asbab al-inhiraf mujalasat al-ashrar, mujalasat ashab al-shahawat. Fanzur ila an-niswa allati انتقدنا واعترضنا على امرأة العزيز فهن تآمرنا على أن يرين يوسف عليه السلام ولكن جئنا بحيلة أخرى وقلنا امرأة العزيز ترافض فتاها عن نفسه قد شغفها حبا فبعض النساء يفتن بعضا أيضا فلهذا ننصح المرأة المسلمة المستقيمة أن تجتنب النساء اللواتي يتبرجن ويمشين في الفساد وهكذا الرجل يحذر من جلساء السوء قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله أي صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب ومن يحب المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه داود والحديث الآخر المتفق عليه عن أبي موسى مثل الجليس الصالح والجليس السوء فالجليس الصالح مثل حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة والعكس يليز السوء كحامل أو كنافخ الكير حداد إما أن يحرقك أو يحرق ثوبك أو تشم منه رائحة نفنة فجارس الأخيار وصاحب العلماء وطلبة العلم والمصلين أصحاب الأخلاق العالية أصحاب الأمانة حاولوا أن تتعاملوا معهم في التجارات حتى في باب التجارة في باب المعاملات الأخرى نأسف أن بعضهم يقول عندي صديقة أنت مسلم وتقول معك صديقة مثل الأوروبيين أنت تتشبه بمن؟ بالأوروبيين أم تتشبه بيوسف عليه السلام؟ تتشبه بمحمد عليه الصلاة والسلام أم تتشبه بالأوروبيين؟ تصاحب لامرأة صديقة وأخرى تقول معها صديقة إلى هذا الحد أولئك إذا فعلوا فهم كفرة لا يبالون بدينهم أما أنت فقد هداك الله للإسلام وعلمك الحلال والحرام وأحل لك أيها الرجل أن تتزوج أربعا من النساء يغنينك والحمد لله فما تحتاج إلى صديقة ولا إلى شيطانة تصاحبك هذه في الحقيقة شيطانة من شياطين الإنس بعضهم لو سمعنا نقول لها شيطانة استغرب فاحذر يا أيها المسلم من مكايد الشيطان وربما قال لك الآن بعض الناس أنت حر افعل فيما في رأسك لا أنت عبد لله لا عبد للحرية ولا عبد للشهوات ولا عبد للأهواء حرية ماذا المرأة تتبرج على ما تريد وتقول حرية تمشي مع من تريد وتقول حرية وأنت كذلك تفعل ما في رأسك وتقول حرية هذا غلط أنت مسلم تتقيد بالأوامر الشرعية فاستقم كما أمرت ما قال أنت حر لك حرية محدودة في مآكل في مشارب في مناكح لك حرية نحن ما نقول أنت عبد أنت عبد لله لا عبد للشيطان عبد لله لا عبد للشيطان فهذه من الأمور المهمة مجالسة الأخيار والأصحاب و موسى وهو نبي معين يقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا هذه أمور والله نراها ننزعج منها التي تقع في أوساط أبناء الإسلام ممن قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأخير يهلك نفسه فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والرشاد وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال Kemudian kata beliau, termasuk dari sebab-sebab penyimpangan adalah bergaul dengan orang-orang yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang suka tenggelam di dalam syahwat. Cobalah lihat bagaimana para wanita yang telah berbuat makar kepada Imra'atil Aziz di dalam permasalahan Nabi Yusuf alaihi salam. Dia Imra'atul Aziz termakan oleh ucapan mereka sehingga menggoda Nabi Yusuf alaihi salam yang dikatakan di dalam Al-Qur'an hatinya telah terpenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Yusuf. Kemudian kata beliau, sebahagian wanita itu memang pintar di dalam memberikan menyebarkan fitnah dan menjerumuskan yang lainnya. Maka wanita-wanita yang mustaqimat hendaknya mereka menjauhkan diri dari teman-teman wanita yang tenggelam di dalam syahwat. yang larut di dalam syahwat. Demikian pula hendaknya menjauh, hendaknya kita menjauh dari teman-teman bergaul yang buruk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwasanya seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Siapa yang dia saling mencinta dengannya dan bergaul dengannya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Daud. Datang dalam riwayat lain yang muttafaqun alaih dari hadis Abi Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan perumpamaan teman duduk yang baik adalah laksana seorang yang membawa minyak wangi. Bisa jadi dia memberimu minyak wanginya, atau engkau membeli minyak wangi itu daripadanya, atau engkau mendapatkan darinya wangi yang semerbak. Dan permisalan teman duduk yang jelek adalah seperti tukang besi, tukang las besi. Bisa jadi dia membakar pakaianmu, atau engkau dapatkan darinya wangi yang busuk. Maka bergaullah dengan orang-orang baik, dengan para ulama, dengan para penuntut ilmu, dengan orang-orang yang melaksanakan salat, dengan orang-orang yang menjaga amanah, orang-orang yang melakukan interaksi jual belinya dengan baik di dalam bab perdagangan. Sebagian orang mengatakan aku punya pacar, padahal dirinya adalah seorang muslim. Apakah engkau akan meniru orang-orang Eropa? Atau engkau akan meniru Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka orang-orang Eropa itu adalah orang-orang kafir yang mereka tidak peduli dengan agama mereka. Sedangkan kau adalah seorang muslim yang Allah telah memberi hidayahmu kepada Islam. Maka janganlah engkau terpedaya dengan wanita-wanita, syahwat-syahwat wanita tersebut. Kita telah diperbolehkan untuk menikah dengan 4 orang wanita. Itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu wanita yang diibaratkan seperti syaitanah, yang akan menyeret kita kepada jalan penyimpangan, syaitan dari kalangan manusia. Maka berhati-hatilah dari tipu daya syaitan. Jangan engkau mengatakan bahwa aku bebas, sehingga aku bisa berbuat apa saja, sehingga engkau mengikuti apa yang ada di dalam kepalamu. Ketahuilah sungguhnya engkau ini bukan hamba syahwat. Engkau bukanlah hamba kebebasan. Engkau adalah hamba Allah. Bagaimana seorang wanita berjalan dalam keadaan tidak menutup auratnya, bersolek, lantas dia mengatakan aku bebas berbuat apa saja? Benarkah engkau mengatakan aku bebas, aku merdeka untuk melakukan apa yang ada di dalam kepalaku? Ingatlah engkau adalah seorang muslim. Allah menyatakan di dalam ayatnya, fastaqim kama umirta, maka hendaklah engkau beristiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Tidak dikatakan di dalam ayat ini bahwa engkau adalah seorang yang bebas untuk melakukan apa saja. Ya, engkau memang bebas. Engkau bebas untuk dalam hal makan, minum, dan lainnya. Tapi engkau tetap adalah hamba Allah, bukan hamba syaitan. Maka bergaullah dengan orang-orang yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, jadikanlah seorang penolong dari keluargaku. Harun adalah termasuk dari keluargaku. Kuatkan dengannya lenganku. Demikian Nabi Musa alaihi salam. Maka kita sangat terganggu dengan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia membinasakan dirinya di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita, dan selalu memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan dilanjutkan setelah melaksanakan salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.